Ibu, nggak apa-apa ini tadi. Ya, monggo silahkan. Kasihan, sudah kadung ngacung dari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Yai, terus terang aja ya. Dulu waktu SMP, sholat saya kan sering bolong-bolong ya Pak Yai ya. Terus, apakah sholat itu harus lupa untuk apa? Kita juga lupa ya, itu yang bolong itu sholat apa? Kita lupa ya, udah lama sekali. Apa itu harus lupa untuk Pak Yai? Terus gimana caranya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, pengalaman ini. Baik, pertama tentang qadha salat itu ada dua pendapat ulama. Yang pertama, menurut Imam Hambali tidak sunnah qadha atau tidak wajib qadha. Karena inna salata 'alal mu'mina kitaban mauquta. Sunnah salat bagi orang yang beriman waktu yang sudah ditentukan. Kalau sudah ketinggalan sholat, sudah. Ya, dia tanggung jawabnya nanti dosa di akhirat. Tidak wajib diqadha. Untuk mengurangi itu, perbanyak sholat sunnah dan istighfar. Itu indal hambali. Lalu indal syafi dan jumhur ulama, ya wajib qadha. Kenapa? Karena sholat itu adalah kewajiban kepada Allah, hutang kepada Allah, fa dan lillahi ahaku ayyukdha, hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Sampean kalau punya hutang janji untuk bayar tanggal 30 Maret. Lalu belum sempat bayar. Sampai tanggal 31, 1 Mei enggak bayar. Apa kemudian dianggap sudah lunas? Belum. Maka juga harus dibayar. Nah, kata Imam Syafi'i, iya. Walaupun sudah terlambat, tetap itu wajib diqadha. Nah, gimana kalau tidak tahu? Seperti kasus dengan SMP pernah sering bolong-bolong, kalau sudah lagi pulang sekolah malas langsung tidur, atau ada kegiatan di sekolah habis gak sholat, gimana? Diperkirakan oleh jenengan. Kira-kira ini saya SMP selama 3 tahun. Kalau diperkirakan bolongnya itu biasanya apa? Duhur apa maghrib atau asar gitu ya. Kira-kira dalam seminggu itu bolongnya berapa kali? Itu dikalkulasi. Nah, dari perkiraan itu kemudian diqadha. Caranya gimana? Jenengan itu sholat double. Sekarang sholat double. Habis sholat duhur yang fardu ini, sholat lagi yang niat qadha yang lalu. Habis sholat isya, lagi yang lalu. Perbuatan sama, yang beda cuma niatnya. Dari usalli fardhal isya'i arba raka'atin mustaqbil qiblati, yang adaan diganti dengan qadha'an. Bacaan Fatihahnya, tahiyat semuanya sama. Cuma dari adaan ke qadha'an itu. Yang sampean ingat, sampai yakin. Boleh umpamanya sampean itu untuk isya langsung qadha 3, boleh. Nyicil satu-satu boleh. Sampai yakin dirinya, sudah terbayar semuanya. Jelas ya? Ya, dan itu ya yang suka qadha'an itu qadha'an. Salat subuh jam 6, usolli fardha subhi rak'ataini keawanan. Billahi ta'ala. Nah, itu sudah terbayar karena kalau hutang kepada Allah harus dibayar. Ya, sama juga hutang kepada manusia juga harus dibayar. Fa dainallahi haqqu ayyudha. Hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang melaksanakan salat dengan baik, rajin melaksanakan salat dengan khusyuk, kita menjadi hamba Allah yang muttaqin dan husnul khatimah. Allahumma ya rabbal Ka'bah wa ya rabb multazam wa ya rabb al baitil atiq. Allahumma itikir qabana ya Allah. Allahumma syalana wa lima jatamana hahuna ya Allah. Syaratam kata wal madinah. Allahumma syalana syaratam kata wal madinah. Allahumma syalana syaratam kata wal madinah. Allahumma la sahila ma ja'antahu sahla wa tanazina idha syaita sahla. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillah min barakatil Fatihah.